Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Tayyib. Mirathul akhawat asyqiqat sudah kita pelajari. Ada tiga cara bil fard, bil ta'asib bil ghair, dan bil ta'asib ma'al ghair. Bil fard dengan tiga syarat. Yang pertama, tidak ada far'un warid. Tidak ada dhakaru minal usul wa warid. Karena jika ada dhakaru minal usul warid, mereka tertutupi. Baik ab atau jad. Tayyib. Jika ada far'un warith. Ya. Bagaimana nanti ada rinciannya. Tayyib. Wala mu'asibah huwal akh syaqiq. Dan tidak ada yang menta'asibnya yaitu al-akh syaqiq. Nah. Fardnya. Jika satu an-nis. Fardul wahid an-nis. Fa'afintani. Fa'akthar as-thuluthan. Tayyib. Jika ada farun warid itu zakar, jelas mereka mahjubat. Tayyib. Jika unsa wahida atau akthar farun warid unsa tersebut mengambil fardnya atau dua atau lebih mengambil fardnya, kemudian akhwat syaqiqat mengwarisi secara apa di sini? Wujudil bint banat ta'asib ma'al ma'al ghair. Nah, jika ada dhakar warith minal usul baik ab maupun jad, mereka tertutupi. Adapun ab bil ijma', adapun al jad alal qawlir rajih, sudah lewat. Kemudian jika ada akh syaqiq, maka itu mu'assib yang menta'asibnya dengan ta'asib apa? Yakni mewarisi bersama dengan akh. Akh mewarisi secara ta'asib bin nafs. Kemudian akhwat syaqiqat mewarisi ta'asib bil ghair. Tayyib, ini murajaah singkatnya. Kita masuk ke amthilah. Amthilatun lima sabak. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh al-allama Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Amthilatun lima sabak. Law halaka halikun an ukhtin syaqiqatin wa ammin. فلها النصف لتمام الشروط والباقي للعم. طيب ميت meninggalkan اخت شقيقه dan عم. اخت شقيقه واحده. طيب di sini tidak ada yang menutupinya. Ya. Tidak ada ibn, tidak ada ab, jad, enggak ada yang menutupi. Tamam? Ya kan? Tidak ada juga yang menta'asibnya baik bil ghair, tidak ada akh syaqiq, tidak ada juga yang menjadikannya mawaris ta'asib al ghair, tidak ada bin, ha? Ya, berarti apa? Bil fard falahan nisfu li tamamis syurut. Tamam. Kemudian al baqi lil am, sisanya itu setengah hadd yang tersisa untuk al am, karena al am yang ada di sini, al am adalah aula rajulin ذكر العم وريث الباقي بالتعصيب بالنفس dengan ta'sib bin nafs sebagaimana akan datang nanti. Jadi ibn ab ya wayib jad am itu termasuk yang akhsyaqiq, itu semata yang deretan yang mewarisi secara ta'sib bin nafs. Naam. Walau halaka an uqtaini syaqiqataini wa ammin falahuma as-sulutsani wal baqi lil ammi. Penjelasannya sama yang di atas, mayit meninggalkan uqtain syaqiqatain. Naam. Jadi syarat semua terpenuhi, tidak ada yang menutupi baik dari pihak zakar far'un warith zakar, tidak ada pula dari aslun zakar min al-usul. Naam, tidak ada juga mu'assib baik bergerak maupun ma'al ghair. Jadi bil fard dalam hal ini tsulutsan. Wajib tsulutsan wal baqi lil am. Baik. Walau halaka an ukhtin syaqiqatin wa ibnin fal malu lil ibni wa la syai'a lil ukhti. Contoh berikutnya, mayit meninggalkan ukht syaqiqah wa ibn. Kita lihat di sini ada ibn, ya. Ibn adalah far'un warith dzakar. Berarti ukht syaqiqah mahjubah. Hah? Tertutupi. Naam, fal malu lil ibn, maka harta semuanya untuk ibn, wala syai'a lil ukht, dan tidak ada bagian apapun bagi al ukht. Baik. Walau halaka an bintin wa ukhtin syaqiqatin falil bintin nisfu wal baqi lil ukhti syaqiqati ta'siban liwujudi zi fardin minal furu'i. Mayit meninggalkan bint dan ukht syaqiqah. Kita periksa, ya. Kita dapati di sini bint. Tamam. Bint juga tidak ada mu'assibnya, ya. Karena tidak ada ibn. Jadi bins di sini dapat fal bintin nisf secara fard. Tidak ada mu'assibnya. Nah, kemudian ukht syaqiqah dapat berapa? Ukht syaqiqah wal baqi li ukhti syaqiqah ta'siban, yaitu ta'sib ma'al ma'al ghaib, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud fil Bukhari wa ghairi supaya telah lewat. Naam, li wujudi dhi fardin min al furu, karena adanya, ya, dhi fardin yani sahibi fard yang waris secara fard dari kalangan al furu yaitu bint. Naam, menjadikan ukht syaqiqah waris secara ta'sib ma'al ghair. طيب ولو هلك ولو هلك عن اب واخت شقيقه فالمال للاب ولا شيء للاخت وكذلك لو كان بدل الاب جد على الراجح. ميت meninggalkan اب اخت شقيقه. Jadi ada ab, dan ini ab adalah minal usul, dan dia zakar. Zakar minal usul. Tayyib, dia menutupi hawashi. Ikhwa, asyikqa, akhawat, syafiqat, ikhwa li'aba, semua ikhwa, akhawat, semuanya tertutupi. Hawashi tertutupi oleh zakaru waris minal usul. Naam. Jadi, oleh karena itu kata Syekh, fal mal lil ab, maka harta semuanya untuk al ab, wala syai'a lil ukht. Fal mal lil ab, mewarisi secara apa ini al ab? Ta'sib, ta'sib apa namanya? Bin nafs. Baik. Wala syai'a lil ukht, tidak ada bagian untuk ukht. Wa kadzalika, na'am, law kana badala al abi jaddun, wa kadzalika law kana badalal abi jaddun. Tamam, ini jaddun isim kana badal khabar. Bisa dibalik? Apakah bisa dibalik badal jadi badal di sini jadi isim kana, jadd jadi khabar? Bisa berdasarkan cetakan ini? Enggak bisa, karena harus law kana badalul abi jaddan, harus ada alif. Ya, berarti law kana badalal abi jaddun ala ar-raji, meskipun pengganti, ya, ab adalah jadd ala ar-raji, menurut pendapat yang terkuat, jadd juga menutupi al-hawashi, ikhwa, asyqa, li'ab dan akhawat. Naam, tertutupi. Tamam. Walau halak. Walau halaka an ukhtin syaqiqatin wa akhin syaqiqin fal malu bainahuma ta'siban lidzakari mislu haddil unsayain. Nah, mayit meninggalkan ukh syaqiqah dan akh syaqiq. Kita mendapati di sini bahwa ukh syaqiqah ya ada muasibnya, yaitu akh syaqiq. Nah, berarti mewarisi bersama secara ta'asib bil ghair akh syaqiq ta'asib bin nafs. Fal malu bainahuma ta'asiban. Harta dibagi dan antara keduanya secara ta'asib. Yani akh syaqiq ta'asib bin nafs, akh syaqiqah ta'asib bil ghair. Kemudian dibagi di antara keduanya dengan lidzakari mithlu hadzil unthayain, 2:1. Baik. Selesai kita dari mirathul akhwat syaqiqat. Mirathul akhwat li'ab. Mirathul akhwati li'abin. Mirathul akhwati li'abin kamirathil akhwati syaqiqati ala ma sabaqa tafsiluhu. Baik. Warisan untuk akhwat li'ab. Saudara-saudara wanita mayit. Ya, sebapa, seayah, yakni tidak seibu. Berarti bukan sekandung, hanya sebapa saja. Naam, kata Syekh, pembagian warisan untuk akhwat li'ab sama seperti pembagian warisan untuk akhwat syaqiqat. Ada masa baka tafsilu, ya, di atas rincian yang telah lewat. Sama, persis. Naam, tetapi ada syarat. Bisyarti. Bisyartin alla yujada ahadun. Bisyarti. An masdariyah, na'am. Bisyarti. Bisyarti alla yujada ahadun minal asyikai. Fa in wujida ahadun minal asyikai. Fa in kana dhakaran saqatatil akhwatu li abin. Wa in kana syaqiqatan wahidatan falahan nisfu. Walil akhwati li abin as-sudus. Takmilat as-sudusain. Sawa'un kunna wahidatan am aksara. Fayyid. Kamil. Wa inkanat. Wa inkanat syaqiqati aksar min wahidatin. Wa inkanat. Hasbuk. Nah. Jadi bisyarti an la yujada ahadu minal asyikqa. Bisyarti. Tidak ditanwin karena mudhaf. Sama. Kenapa mudhaf? Berarti ada mudhaf ilaih setelahnya. Karena annya an mas. Masdariya. Tamam. Fi'il yang dimasuki an di sini. Muawwal bil mas. Masdar itu mudhaf ilainya. Naam. Yani bisyarti adami wujudi ahadi minal asyikha takdirul kalam. Bisyarti an la yujad ahad masyikha. Ini bisyarti adami wujudi ahadi minal asyikha. Dengan syarat tidak ada satupun dari kalangan asyikqa. Itu syaratnya. Naam. Mirathul akhwat sama dengan mirathul akhwat asyikqat. Dengan tafsil yang lewat. Dengan syarat tidak ada ahadu minal asyikqa. Fa'in wujud ahadu minal asyikqa. Jika ada satu dari kalangan asyikqa. Asyikqa itu artinya ikhwa asyikqa. Yani saudara sekandung mat. Saudara lelaki sekandung mayit. Nah, saudara sekandung mayit dari kalangan lelaki. Fa in kana dzakaran. Nah, ataupun di sini maksudnya syekh asyqa umum berarti. Nah. Ada rinciannya nanti. Secara bahasa syqa adalah jamak dari syaqiq, yakni lelaki saudara lelaki. Nah, tetapi berarti min babit taglib meliputi di sini asyikha dan na'am dan syaqiqat. Sebab akan datang di jannya. Fa in wujida ahadu minal asyikha. Nah ini. Apabila ada satu dari kalangan asyikha. Ini yang laki-laki ya. Fa in kana dhakaran. Nah ini. Fa in kana dhakaran. Apabila ahadu min asyikqa itu adalah dhakar. Berarti syaqiq ya. Syaqiq ya. Saqatatil akhawatu li'ab. Al-akhawat li'ab gugur. Tertutupi. Ya. Mahjubah. Di sini. Di sini bedanya kan. Karena pada rincian warisan al-akhawat as-syaqiqat. Ukh syaqiqah atau akhawat syaqiqat jika ada akh syaqiq malah mentak mentaksib, iya kan? Fahimtum? Akh syaqiq. Fa in kana dzakaran. Fa in kana dzakaran. Berarti apa? In wujida ahad min asyqai fa in kana dzakaran. Apa tafsirnya ini? Fa in kana dzakaran. Tafsirnya adalah ada akhun syaqiq. Ada akhun syaqiq, saudara sekandung mayit laki-laki ya, saudara laki sekandung mayit. Nah, di sini dikatakan saqatatil akhawat di akhwat di tertutupi. Tidak dapat bagian, sedangkan pada warisan akhwat syaqiqat jika ada akhun syaqiq mayit ya, mereka sama-sama sama-sama saudara sekandung, malah akhwat syaqiqatnya ditaksib. Kan begitu. Adapun ini ya, ini hanya li'ab, sehingga akhwat li'ab gugur di sini. Tamam? Wa in kana syaqiqatan wahidatan, apabila syaqiqah wahidah. Tadi kan? Saudara wanita sekandung mayit satu orang, maka ukhtu syaqiqah ini berapa bagiannya, fardnya sudah kita lewati, falhan nisf. Tamam. Jata akhawat syaqiqat yang sudah kita lewati berapa maksimal? Thuluth. Thuluthan. Yastaftuna qulidahu yaftihum fil kalala imrun halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun fala nisfu ma tarak wa huwa yarithu illam yakul lahu walad fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani ma tarak. Berarti maksimal jatahnya mereka berapa? Thuluthan. Seperti halnya maksimal jatahnya banat berapa? Thuluthan. Ingat, mirip di sini, mirip dengan banat banatul ibn itu. Nah, berarti kan masih tersisa, karena ukhtu syaqiqah baru ngambil nisf, kan hanya satu orang, berarti masih tersisa berapa dari jatah maksimal thuluthan? Hah? Kan baki pada pembahasan banatul ibn, jika sudah diambil oleh bint setengah, masih ada tersisa untuk banatul ibn berapa? Sudus takmilatah thuluthain. Sama di sini. Walil akhawat li'ab sudus takmilatah thuluthain. Nah, ini sama. Jadi antum sekarang ketika kita belajar ini, ingat pembahasan banatul ibn bersama bint. Ketika ada bint ngambil nisf, maka banatul ibn masih dapat sudus takmilatah thuluthain. Sama dengan ini, ukhtu syaqiqah ngambil nisf, maka untuk akhwat li'ab masih ada sudus takmilat thuluthain. Wadih? Sawa'un kunna wahidatan am aktsara. Sama saja di sini, baik akhwat li'ab jumlahnya hanya satu, yakni ukht li'ab satu orang, ataukah ukhtani li'ab dua orang, ataukah akhwat li'ab tiga orang, empat orang, seterusnya. Jadi baik satu atau lebih, sama, tetap ngambil sudus takmilatul thulutsain. Jelas? Rincian berikutnya, wa in kanat asyqiqat aktsara min wahidatin, apabila asyqiqat lebih dari satu, fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak, dua ukhtani syaqiqatan atau akhwat syaqiqat ngambil berapa fardnya? Thuluthan, berarti sudah dihabiskan oleh mereka, iya kan? Thuluthannya sudah habis. Apa ada yang tersisa untuk akhwat li'ab? Tidak ada lagi secara fard, enggak ada kan? Karena sudah diambil semua. Na'am. Wa in kanatis syaqiqatu aktsara min wahidatin saqatatil akhawatu li'ab, gugur akhwat li'ab listighraqis syaqiqatis tsulutsain, dikarenakan as-syaqiqat sudah mengambil seluruh jatah 2/3, tidak ada lagi yang tersisa. Jelas? Ini secara fard, tidak ada lagi. Illa kecuali kata syekh, an yu'assibahunna akhun li'ab. Kecuali jika ada yang menta'asib akhawat li'ab, yaitu akhli'ab. Ada akhli'ab bersama akhwat li'ab, berarti menta'asib mereka untuk mewarisi yang tersisa secara ta'asib. Akhli'ab mewarisi secara apa? Akhli'ab. Bukan akhwat li'ab yang anda tanyakan. Akhli'ab mewarisi secara ta'asib. Ta'asib apa jenisnya? Bin nafs, seperti akhsyaqiq. Seperti ab, seperti ibn. Hah? Adapun akhawat li'ab, ta'asibnya apa? Ta'asib bil ghair. Seperti halnya akhawat syaqiqat dita'asib oleh akhun syaqiq. Ta'asib bil ghair. Begitu pula akhawat li'ab dita'asib oleh akhun li'ab. Ta'asib bil ghair. Nah, jadi kalian bisa ta'liq illa an yu'assibahunna akhun li'ab fayarithna bita'asib bil-ghair. Illa an yu'assibahunna akhun li'ab fayarithna bita'asib bil-ghair. Wadihada. Baik. Perhatikan. Jadi akhawat li'ab, ketika ada akhun li'ab mewarisi secara fard atau secara ta'asib? Hah? Secara ta'asib. Yani ta'asib bil ghair. Tamam. Akhawat li'ab bersama akhun syaqiq mewarisi atau tidak? Mewarisi secara apa? Akhawat li'ab bersama akhun syaqiq. Akhawat li'ab mewarisi apa tidak? Jika mewarisi secara apa? Hah? Tidak mewarisi, tertutupi. Akh syaqiq. Ya. Lebih kuat daripada akhwat li'ab. Ini akhwat li'ab saja, enggak ada, hanya berhubungan dengan mayit dari jalur bapa. Sementara ada akh syaqiq. Akh syaqiq, ab wa um. Jadi akhwat li'ab seperti di awal itu, fa in kana dzakaran saqatatil akhwat li'ab. Wadih? Nah, jadi kalau akhun syaqiq, akhwat li'ab gugur jatahnya. Jika akhli'ab, nah ini sama, setingkat mereka. Sama-sama kuat. Jadi malah menta'asibnya. Sama-sama li'ab. Jadi menta'asibnya akhirnya. Mirip kan dengan banat? Coba antum ingat banat. Bint. Wahida, berapa jatahnya? Nisf. Jika ada bintu ibn, bintu ibn atau ada banatul ibn, banatul ibn atau bintu ibn dapat berapa jika ada bint tadi? Dapat surut dan takmilah thulutsain. Jika ada bintan atau salah banat, sudah ngambil thulutsain. Banatul ibn dapat? Enggak. Kalau ada ibn, menta'asibnya berarti mewarisi secara ta'asib. Ya kan? Sama dengan ini. Nah, jika ada syaqiqah, ngambil nis, ada ukht li'ab, sudus tersisa. Sudus tak mula terfuhai. Jika ada ukhtani syaqiqat, syaqiqatan atau akhwal syaqiqat, sudah ngambil thuluthan, tidak ada yang tersisa. Berarti ukhli'ab tidak ada, tidak dapat. Tetapi kalau ada mu'assib akhli'ab, berarti bit-ta'assib. Hah? Wadih? Ini untuk memudahkan antum. Jadi ini dua golongan ini ada kemiripan rincian warisannya. Hah? Iya kan? Ada kemiripannya. Amsilatun lima sabak. Amsilatun lima sabak. Amsilatu hadal babi hiya amsilatul babi alladhi qablahu bija'lil ukhti syaqiqati ukhtan li abin والأخ الشقيق أخ لأب ولهذا الباب أمثلة خاصة نذكر منها ما يلي. طيب هذا الشيخ أمثلة هذا الباب contoh-contoh bab ini هي أمثلة الباب الذي قبله adalah contoh-contoh yang ada pada bab sebelumnya sama tinggal diganti di sebelah contoh di sebelah syaqiqah syaqiqah diganti dengan apa diganti dengan li liab masuk contohnya. Naam. Bija'lil ukhti syaqiqati ukhtan li'ab. Dengan menjadikan ukhti syaqiqah menjadi ukhti li'ab. Jadi sama. Wal akh syaqiq juga dirubah menjadi akhan li'ab. Nah, jadi jika mau menerapkan contoh sebelumnya, bisa tinggal diganti ukhti syaqiqah jadi ukhti li'ab, akh syaqiq jadi akh li'ab. Kemudian, walihadal babi amsilatun khasatun, dan untuk bab ini juga ada contoh-contoh khusus. Nafkuru minha ma yali, kami akan menyebutkan diantaranya sebagai berikut. Nah, kira. لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب فالمال للأخ الشقيق ولا شيء للأخت لأن ذكور الأشقاء يسقطون الإخوة لأب. Ada mayit meninggalkan akh syaqiq dan ukht li'ab. Terlihat akh syaqiq dan ukht li'ab. Akh syaqiq minal asabah. Yang beri syarat ta'asib. Berarti nanti. Asabah itu nanti. Kita lihat yang fard dulu. Ukhtli ab yang bisa mewarisi secara ab. Ukhtli ab yang bisa mewarisi secara fard. Tetapi di sini. Ukhtli ab. Mahjubah ya. Oleh akh syaqiq. Oleh karena itu. Akhirnya harta semuanya diambil oleh akh syaqiq. Ukhtli ab tidak dapat. Fal malu lil akh syaqiq. Yakni ta'asiban. Yakni ta'asiban bi. Bin nafs. Wala syai'a lil ukht dan tidak ada sedikit pun untuk ukht. Li'anna dhukurul asyqa'i karena ya kalangan lelaki dari saudara-saudara sekandung yusqitunan ikhwata li'ab menggugurkan jatah warisan ikhwa li'ab. Naam, walau halak. Walau halaka an ukhtaini syaqiqataini wa ukhtin li'abin wa ammin walisyaqiqataini. Falisyaqiqataini. فللشقيقتين الثلثان والباقي للعم ولا شيء للأخت لأب لاستغراق الشقيقتين الثلثين وعدم المعصب لها. Mayit meninggalkan ukhtaini syaqiqatain, ukht li'ab dan am. Tamam. Jadi kita mulai dulu dari yang mewarisi bisa mewaris secara fard. Nah, ada mu'am itu ta'asib bin nafs menunggu kalau ada sisa ya. Nah, sekarang ukhtain syaqiqatain kita mulai. Ini lebih kuat daripada ukht li'ab. Berarti falis syaqiqataini tsulutsan, 2/3. Fa in kanat tsnataini falahuma tsulutsan mimma tarak. Baik. Kemudian ukht li'ab bagaimana? Jata akhawat syaqiqah dan li'ab sudah habis 2/3. Berarti secara fard tidak ada lagi untuk akhli li'ab. Kita cari apa ada mu'assibnya. Barangkali ada mu'assib. Seandainya ada akhun li'ab. Berarti ta'assib di nafs. Tapi tidak ada kan? Hah? Berarti kalau begitu. Kita beralih ke am. Berarti am yang mewarisi ta'assib. Bin nafsi al-baqi. Sisanya. Huwa awla rajulin dhakar. Wal-baqi lil-ammi wala syai' lil-ukhti li'ab. Listigraq asyqiqataini tsulutsain. Tidak ada lagi bagian untuk ikhtiab karena sudah dihabiskan oleh asyqiqatain. Naam, tsulutsainnya dihabiskan oleh asyqiqatain wa adamil mu'assibila dan tidak ada mu'assibnya karena tidak ada akhli ab. Tamam? Walau halak. Walau halaka an ukhtin syaqiqatin wa ukhtin li'abin wa ammin falis syaqiqatin nisfu walil ukhti li'abin as-sudusu takmilat as-sulusaini wal baqi lil ammi. Mayit meninggalkan ukht syaqiqah, ukht li'ab, am. Kita mulai dari ukht syaqiqah yang paling kuat. Dapat nisf karena satu. Nah. Yastaftunak kudidaw yuftikum fil kalali minu halaka laysa lahu walad lahu ukhtun falaha nisfu ma tarab. In imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarab. Berarti nisf. Tamam. Kemudian berarti masih tersisa sudus dari ats-tsulutsain. Berarti ukht li'ab dapat. Walil ukht li'ab as-sudus. As-sudus takmilat ats-tsulutsain. Masih ada sisa. Fahuwa li aula rajulin dhakar yaitu al-am wal baqi lil-am. Tayyib. Walau halak. Walau halaka an ukhtaini syaqiqataini wa ukhtin li'abin wa akhin li'abin falis syaqiqataini ats-tsulutsani wal baqi bainal akhi li'abin wa ukhtihi ta'siban lidh-dhakari mislu hadzil unsayain. Tayyib. Mayit meninggalkan ukhtain syaqiqatain. Ukht li'ab, akh li'ab. Tayyib. Kita mulai dengan ukhtain syaqiqatain. Falis syaqiqataini ats-tsulutsan. Berarti sudah habis. Baik. Berarti ukht li'ab tidak ada jatah fard yang disisakan oleh syaqiqatain. Tetapi ada akh li'ab yang menta'asibnya. Sehingga bita'asib bil-ghair. Wal-baqi bainal akhi li'ab wa ukhtihi ta'asiban. Yani akh li'ab ta'asib bin-nafs. Ukht li'ab ta'asib bil-ghair. Naam. Kemudian dibagi di antara keduanya dengan kaidah lidha karimith l-hawlil unsayain. Lagi-lagi dua yang wanita sah satu. Baik. Coba kita bikin. Kita ubah contoh ini. Lau halaka an ukhtaini syaqiqataini wa ukhtin li'abin wa akhin li'ab wa akhin syaqiq. Bagaimana pembagiannya? Ada tambahan akh syaqiq. Ukhtain syaqiqatain dapat berapa? Kalau ada akh syaqiq. Ta'sib. Ta'sib. Kemudian ukht li'ab, akh li'ab. Mahjub semua. Baik. Kemudian antara akh syaqiq dengan ukht syaqiqatain didzakari mithlu hadzal unsayain. Naam. Khair insyaallah. Contoh lain. Lau halaka an ukhtain syaqiqatain wa ukhtin li'ab wa akh li'ab wa akh syaqiq wa ab. Ada ab. Siapa yang mewarisi? Apa warisannya ukhtain syaqiqatain? Apa warisannya akh syaqiq? Ada ab bersama mereka. Ab ta'zib. Yang lainnya? Tidak dapat semua? Mahjub semua? Semuanya hawashi kan ini? Akh syaqiq, akh li'ab, ukh syaqiqatain, ukhtain syaqiqatain, ukh li'ab. Hawashi semua. Mereka ini semuanya tertutup oleh ab. Wadih? Nah. Begitu pula kalau bukan ab, tapi jad. Alar roji, seandainya jad, yang dapat jad. Hawashi semuanya tertutup. Jelas ya? Heran insyaAllah. Antum bikin contoh-contoh sendiri kemudian dijawab sendiri. Coba. Latihan gitu. Nah, terapkan ini, masukkan ini, diganti ini. Coba latihan untuk mengasah. Baik. Nah, ini ada dua faedah nanti insyaAllah. Ini usul. Jadi dari hawasy yang tersisa adalah mirathu awladil um. Awladil um maksudnya ikhwa dan akhawat. Li um. Kan akhawat syaqiqat, akhawat li'ab sudah kan? Ini ikhwa li'ab, ikhwa syaqiqa, ikhwa li'ab. Tersisa adalah awladul um maksudnya ikhwa li um dan akhawat li um. Ini yang tersisa. Ini paling akhir ini. Nanti. Nah. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanallah bihamdika. Subhanallah. Jazakumullah. Thank you.